transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dengan dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Ya, terus. Hukum supply kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Pertama, barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh. Iya, Masya Allah, hukumnya boleh. Akan istisna dalam referensi fikih para ulama mazhab ini ada dalam pembahasan mazhab Hanafi. Mazhab yang lain tidak ada menjelaskan tentang akad istisna ini. Baik mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tidak akan anda temukan di dalam kitab-kitab mereka pembahasan akad istisna. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan ini akad yang boleh. Akad istisna itu adalah seseorang menjual barang yang belum ada sama sekali. Bisa jadi bahan bakunya sudah dimiliki oleh penjual atau juga belum. Seperti seseorang menjual rumah yang baru dimiliki oleh si developernya, baru tanahnya saja. Rumah di atasnya itu masih belum ada. Terkadang pun masih berbentuk hutan. Terkadang sudah berbentuk kaplingan. Sedangkan dia bukan jual hutan, bukan jual kaplingan, yang dia jual adalah rumah. Ya. Maka ini dinamakan akadnya dengan akad istisna. Di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, pada saat akad yang dijualnya bukan tanah dan bukan juga rumah, karena itu dijualnya adalah tanah ada di atas rumah, padahal rumah belum ada sama sekali, yang ada baru tanah. Maka di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ini berarti termasuk jual beli barang tidak ada. Ya. Kemudian kalau uangnya diserahkan di awal, di muka penuh semuanya, umpamanya harga rumah 1 miliar, pembeli mengatakan saya beli rumah dengan spek seperti ini, ukuran seperti ini, kemudian rinciannya jelas, batanya, besinya, dan semuanya, adonan semennya juga jelas. Ya, kalau cash di awal, ini ada dalam mazhab para ulama seluruhnya. Apa nama akadnya ini? Akad salam. Tetapi dalam akad istisna ini, dia tidak mampu membayar tunai. Terkadang DP pun dia tidak mampu membayar pada waktu akad. Dia mengatakan DP akan saya bayar 3 hari lagi. Ya. Saya bayar bisa dengan progres. Karena dia juga khawatir andai dibayarnya 100% di awal, kemudian developernya menghilang. Ya. Tentu ruginya terlalu banyak. Yang paling bisa diambilnya tanah. Iya atau tidak? Tanah paling dari keseluruhan harga 1 miliar, kemungkinan harga cuma 20% dari keseluruhan. Maka terkadang kemungkinan dananya juga memang belum ada pada saat itu, atau terkadang memang untuk rasa nyaman dan aman. Dia mengatakan, sekarang kita tanda kontrak, kemudian seminggu lagi saya bayar DP 30% dari nilai 1 miliar 300 juta. Nanti engkau kerjakanlah 30%, mungkin sampai tak pondasi. Setelah itu selesai, dibayar lagi 50%. Jadi 50%. Setelah jadi 50%, dibayar 70%. Setelah jadi 70%, dibayar 90%. Setelah itu jadi, pembayaran 10% ditahan uangnya, uang retensi. Itu nanti ketika setelah sekian waktu lamanya, 6 bulan, ternyata alhamdulillah rumah sesuai dengan spek, ya, tidak ada bocor-bocor, juga dindingnya tidak ada yang letak, sesuai dengan spek, barulah uang dikembali, ditambahkan, dilunasi yang 10%-nya. Karena kalau 90% setelah serah terima, kemudian ada cacat, bagaimana cara si pembeli lagi untuk narik, meminta gantinya, akan repot. Maka ini tujuan uang retensi tadi. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan akad istisna. Pada dasarnya hutang dengan hutang yang termasuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'id-dain bid-dain al-kali bil-kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Barang tidak diserahkan pada akad, uang juga tidak diserahkan pada akad. Kalau barang dan uang ada pada akad, jual beli biasa. Kalau barang yang ada pada akad, pada saat akad diserahkan barang, kemudian bayarannya menyusul nanti. Ini jual beli apa namanya? Lebih bisa manin ajil. Atau yang sering anda dengar jual beli kredit kan ya? Kalau barang uang di depan, barang nanti menyusul, 6 bulan lagi setelah terima rumah, ini apa namanya? Salam seperti yang tadi. Ya. Sekarang uang tidak diserahkan seluruhnya. Kemudian barang juga belum ada. Butuh proses pembuatan. Maka ini nama akadnya istisna yang ada dalam mazhab Malikiyah. Malikiyah melihat dari sisi mana ini dibolehkan? Karena beliau melihat sesungguhnya akad istisna ini adalah gabungan dari dua hal. Yang dijual bukan saja material, bukan barang yang dijual, bukan bahan baku yang dijual, tetapi bahan baku ditambah dengan jasa pengolahan. Untuk sebagian kasus dan bahkan umumnya, nilai jasa itu, persentase jasa di dalam harga penjualan itu terkadang lebih tinggi dari harga barang. Ya. Properti umpamanya, harga properti tadi dari tanah, harga seluruhnya tanah dan rumah 1 miliar. Biasanya berapa persen jasa, berapa persen barang dan bahan bakunya, tanah dan bahan bakunya. 50-50. Jasa mulai dari awal ya, dari menggambar, ya, kemudian meratakan tanah, kalau tanahnya kurang padat, memadatin, ya, jasa dari awal. Sampai serah terima kunci. Berapa persen biasanya hitungan jasa? 70 apanya? 70 material, 30 jasa. Anda developer, hitungan, Anda insinyur, arsitek, teknik sipil. Wallahu a'lam. Kata beliau 70 30, 70 material, 30 jasa dari awal, dari menggambar sampai serah terima kunci. Ya. Wallahu a'lam. Ini menurut beliau berarti salah yang saya katakan tadi. Kalau saya katakan tadi, saya pernah menanyakan ke beberapa developer langsung, kalau kata mereka biasanya 60-40 start tadi. 60 jasa, 40 material. Bahkan terkadang untuk beberapa jenis pekerjaan keahlian dengan tingkat tinggi IT umpamanya, berapa bahan baku, berapa jasa? Kalau IT membuat aplikasi umpamanya, siapa yang dari IT? Ini yang tadi seperti itu. Hah? Jasa 80, material 20. Ya, berarti IT butuh tenaga keahlian manusia tingkat tinggi. Ya, emang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Dan untuk akad jasa, itu nama akadnya ijarah. Akad ijarah, pada saat berakad, walaupun belum ada jasa yang Anda serahkan, ya, boleh dilakukan akad. Ya, sudah boleh dilakukan akad walaupun bayarannya nanti juga. Ya. Maka dia tidak termasuk dalam hutang dan hutang. Karena di sini ada unsur jasa, dan terkadang jasa tadi lebih besar daripada akad, daripada nilai barangnya. Andai pun sama seperti kasus yang tadi dari teknik sivil tadi, andai pun sama, tetap unsur jasa itu besar nilainya, walaupun 30 kita katakan. Dan ini bisa merubahnya menjadi, ya, boleh walaupun belum ada. Ini secara teori. Tetapi secara praktek, semua para ulama madhab membolehkan akad ini dalam kehidupan mereka. Saya masih ingat Syekhuna Syekh Saleh bin Ghanim Sadlan rahimahullah, Profesor Doktor, beliau baru meninggal waktu yang lalu, Ramadan yang lalu. Beliau waktu mengajar di program magister dalam fikih muamalat kontemporer, beliau mengatakan secara teori yang membolehkan akad istisna itu hanya mazhab Hanafi, tapi secara praktek semua ulama mazhab mengatakan melakukan itu, dan semua manusia melakukan akad istisna itu. Boleh tidak boleh mereka lakukan. Seorang ulama mazhab Hambali, kata beliau, Syekh, setelah habis subuh mengajar di masjidnya tentang fikih muamalat, beliau mengatakan bahwasanya akad istisna adalah akad hutang dengan hutang haram, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Setelah ulama mazhab Hambali ini selesai kajian, ya, dia beli sarapan untuk anak dan istrinya di rumah. Mampir di toko roti. Toko roti di sana itu toko roti tamis yang bulat, bundar, lebar begitu. Cuma satu real itu. Hah? Itu kalau sudah dingin, keras, tidak enak. Orang biasanya belinya tidak ready, tidak ada ready stock, yang ada tidak. Dia bilang pembeli, Pak pesan buatin berapa? 3, 4, 5, 6 berapa? Dibuatin. Ya. Kalau dibayar di depan oleh ulama mazhab Hambali ini, nama akadnya apa? Salam, karena barangnya belum ada, yang ada tepung, ya. Tepung yang campur ragi, campur air sebenarnya sudah mengembang. Kemudian dibakar. Api berarti masuk alga juga apinya, itu gas-gas, pakai gas. Bukan apinya yang masuk gasnya. Ya. Umumnya ulama tersebut, orang-orang dalam akad istisna ini, dia bayar nanti setelah dia terima baru dia bayar. Ya atau tidak? Ketika dia terima diambil 4 potong-potong, berapa 4 real? Dikasih 5 real, kembali 1 real atau dikasih 4 real. Ini pada saat akad utang dan hutang atau tidak? Utang dengan hutang, uang belum dibayar, kemudian barang pun belum ada sama sekali. Jangankan dimiliki, ada pun belum. Karena dibeli roti, bukan tepung. Itulah mazhab Hambali. Kalau di Indonesia, ulama Syafi'i mengharamkannya. Tapi, keluar dia dari rumahnya, habis kajian pada maghrib tadi, mau makan nasi goreng. Pada saat dia pesan nasi goreng sudah ada, pada saat akad. Uang dia bayar di depan atau belakang? Enggak tahu, mungkin di depan. Kalau di depan selesai sudah. Dia mengatakan tidak boleh, harus di depan. Kalau ini akadnya salam, Pak, kata dia. Kok ketahuan tuh? Ajarin orang pedagang itu ilmu syar'i. Ini akadnya salam. Saya enggak mau dengan akad hutang dengan hutang. Nih, berapa harga? 30 ribu. Dikeluarin 30 ribu. Bayar di depan lunas. Baru duduk, dia nunggu. Setelah itu baru diserahkan. Ini boleh. Tapi umumnya kan enggak begitu. Duduk dulu, pesan. Bahkan si penjualnya bilang nantinya bayarnya Pak, nanti aja, kata dia. Ribut jadinya. Enggak, kalau nanti haram, saya enggak jadi makan, saya jalan aja lah. Ya. Karena ini hutang dengan hutang. Ya udah, bayar, kata si penjual. Walhasil dia duduk dan makan. Ini akadnya hutang dengan hutang. Dalam mazhab Syafi'i mengharamkannya. Apa lagi? Maliki. Maliki dari mana? Hanafi tadi jelas membolehkan. Hambali tadi yang Syekh saya mengatakan, dan di Arab Saudi kan mazhabnya Hanbali. Tapi dalam kenyataan seperti itu. Sehingga hakikatnya yang diputuskan oleh Oki, ya, bahwa semuanya ijma', tidak ada yang mengharamkan. Walaupun dalam teori dan referensi mazhab seperti yang dijelaskan tadi. Silakan, Syekh. Transaksi ini dinamakan istisna, hukumnya boleh. Baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima, atau dengan cara angsuran berkala, berdasarkan dalil berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, Inni kuntus tona'tuhu wa inni la albasu. Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Lalu Nabi SAW menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Terus. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan akad istisna, yang berarti hukum akadnya boleh. Ya. Pada hakikatnya dalilnya banyak. kemungkinan di sini, banyak ihtimalat. Iza tataraqa ila dalil ihtimal sad saqata bihli istidlal. Kalau dalil itu banyak kemungkinan, maka dalilnya tidak kuat. Dan para ulama tidak menggunakan hadis ini, ya, bahwa Rasulullah minta dibuatkan cincin emas. Kalau cincin emas, kemungkinan Rasulullah bayar tunai di awal, iya atau tidak? Dan kemungkinan juga Rasulullah emas dari beliau, iya atau tidak? Ikan emas itu dari apa namanya, uang dinar kan emas. Kemungkinan Rasulullah kasih satu uang dinar atau dua uang dinar tolong buatkan cincin. Hah? Kalau seperti itu akadnya ijarah, ijma' para ulama boleh. Kalau Rasulullah bayar dari awal, umpamanya anggap emasnya dari orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayar di awal, serah terima dulu baru diserahkan lagi, ini akadnya tunai. Kalau cincin emas ditukar dengan perak tidak tunai, tidak boleh. Maka karena itu dalil ini banyak ihtimalat, maka istidlalnya tidak kuat. Terus, bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi yang disetujui oleh majma' al-fiqi al-islamiyah divisi fiqi oki dalam muktamarnya ketujuh di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 67 dalam kurung 3 garis miring 7 yang berbunyi 65 dalam keputusan dengan keputusan nomor 65 dalam kurung 3 garis miring 7 yang berbunyi akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai di keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Ya, ini bentuk andai dia butuh dibuat custom. Umpamanya orang minta dibuatkan kepada Anda, dia pesan sebuah peralatan yang pesan di luar negeri dari Jerman, yang barang itu tidak ada. Ada yang sejenis dengan itu, tapi yang Anda pesan berbeda dengan itu, ada modifikasi sedikit. Faham ini? Umpamanya wattnya atau segalanya yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia umpamanya. Berarti pasti ada modifikasinya. Custom seperti ini bisa masuk dalam akad istisna. Bertuh dia buat dahulu. Ya, kemungkinan kedua. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dengan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan salam. Hukumnya ya, boleh berdasarkan dalil berikut. Ya, andai yang di Indonesia ini pesan kepada jasa trading tadi dengan cara akad salam dia bayar tunai di depan, boleh. Terus, dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2-3 tahun. Ya, objek Rasulullah datang ke Madinah dan beliau dapati penduduk Madinah sudah melakukan akad salam di mana mereka membayar uang emas atau uang perak tunai saat akad, terima kurmanya setahun depan. Sudah ada buahnya itu? Belum. Putiknya pun belum. Terkadang 2 tahun ke depan, terkadang 3 tahun ke depan, dan Rasulullah menyetujuinya. Ini apa artinya? Ini dalil nas boleh menukar makanan pokok dengan mata uang dengan cara tidak tunai. Paham Anda ini? yaitu baik dibayar uang di awal, kemudian makanan pokoknya seperti kurma, gandum, atau beras. Rupiah Anda bayar sekarang, Anda membeli apa? Beras. Nah, berasnya 100 kilo atau 1 ton di tahun depan. Boleh. Bila boleh seperti ini, maka boleh dibalik. Beras sekarang, uangnya nanti tahun depan. Beras 1 ton terima sekarang, uang tahun depan. Konsekuensinya karena terbalik, kalau akad salam, uang sekarang, beras tahun depan, tentu harga rupiahnya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kalau beras diterima sekarang, rupiah terima tahun depan lebih sedikit atau sama atau lebih banyak? Lebih banyak. Jadi nas dari Rasulullah SAW boleh membeli makanan pokok dengan uang dengan cara tidak tunai. Yang tidak boleh makanan pokok ditukar dengan makanan pokok secara tidak tunai, tidak boleh. Beras ditukar dengan beras harus tunai. Beras ditukar dengan kurma harus tunai. Beras ditukar dengan beras harus tunai dan sama beratnya walaupun berbeda kualitas. Beras ditukar dengan kurma boleh berbeda berat dan takarannya tetapi harus tunai. Beras ditukar dengan mata uang, rupiah, dolar, real, emas, perak, dan lain-lain, ya, boleh tidak tunai dan boleh tidak sama. Jelas kaidahnya ini? Baik. Jangan salah paham. Kalau gagal paham, Anda mengatakan haram semuanya menjual makanan pokok dengan cara tidak tunai. Rasulullah mengatakan boleh. Dan Rasulullah pun pernah membeli, bahkan ketika beliau wafat pun belum terbayar. Membeli makanan pokok kepada Yahudi, berarti gandum, dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai beliau beli atau tidak? Tentu tidak. Karena kalau tunai ngapain digadaikan baju besi? Sampai beliau wafat, baju besinya pun belum tertagih. Karena masih untuk menutupi hutang kepada Yahudi tadi. Berarti terima dulu gandumnya. Dinar atau dirhamnya nanti menyusul. Boleh. Ijma' para ulama dan perbuatan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kaili ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini untuk jual beli yang tidak tunai. Tapi kalau pinjam rupiah dan dibayar dengan rupiah, atau pinjam emas dibayar dengan emas, pinjam dolar dengan dolar, dibayar nanti dengan dolar, dan seterusnya. Harus jelaskah tanggal serah terimanya? Tidak tahu atau tidak harus? Kalau tidak harus, nanti tidak bayar-bayar dia, Ustaz. Baik. Kalau untuk akad qard, ini berbeda di sini. Ada qard, ada dain. Kalau qard itu utang dibayar dengan yang sejenis. Emas dibayar emas, rupiah dibayar rupiah. Ya, dan seterusnya. atau hutang dirham dibayar dengan dirham. Ini tidak ada persyaratan harus jelas tanggal pembayarannya. Kalau dibuat bagus, kalau tidak enggak ada masalah. Jelas? Karena ini yang dikatakan oleh Malikiyah, al-qardu la yata'ajjalu bi'ajal. Utang uang itu walaupun dibuat tanggalnya, boleh bagi yang menghutangkan, yang memberikan pinjaman, menarik sebelum tanggal itu. Paham? Jangan marah Anda. Lah katanya sebulan lagi, baru 3 hari dan lagi. Iya, perkiraan saya sampai sebulan saya tidak ada kebutuhan. Ternyata 3 hari anak saya mendadak harus umpamanya ada kebutuhan sekolahnya, dia harus dibayar. Berdosa dia menagih sebelum 1 bulan tadi? Tidak. Karena dia tidak ada pertambahan. Ya. Dan ini uang-uang dia, halal itu dia lakukan. Dan bagi yang berhutang, bila sudah tanggalnya, bila belum tanggalnya, tapi berhutang 1 bulan, baru 3 hari, alhamdulillah, Allah bukakan pintu rezekinya, dan ada uang untuk membayar. Jangan tunggu sampai akhir bulan tadi, sebulan tadi. Bila Anda tunggu, termasuk Anda, matalul ghaniyyu zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang mampu membayar hutang kemudian menunda pembayarannya, maka dia telah berbuat zalim dan halal dicemarkan nama baiknya. Itu sanksinya. Jelas? Karena dia tidak ada pertambahan, berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli harus jelas tanggal serah terimanya. Karena berbeda tanggal, berbeda harga. Ya atau tidak? Anda ingin beli rumah dibayar setahun dengan dibayar 3 tahun. Beda enggak harganya? Kalau sama ada yang mau? Bagus kalau sama ada yang mau. Ya, mau cash, mau bayar 10 tahun sama, terserah. Alhamdulillah, kita akan beli ke dia semuanya, atau tidak ada yang beli ke dia semuanya. Kenapa? Karena dia taruh harga 10 tahun dengan harga tunai sama. Yaitu dia hitung kalau di luaran orang beli cuma 100 juta, dia mau bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun tetap 200 juta. Dia hitung harga 10 tahun. Jelas? Kan terlalu mahal, enggak ada orang beli. Atau dia pasang dengan harga yang cash biasanya 100 juta. Mau bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun tetap 100 juta. Semua orang beli ke dia dan dia pun akan jatuh rugi. Ya. Jelas ini perbedaan antara utang uang dengan hutang belanja, dain karena akad jual beli. Karena menjadi tidak jelas harganya. Maka itu Rasulullah mensyaratkan dalam akad salam harus jelas tanggal serah terimanya. Lawan dari akad salam yaitu jual beli kredit, di mana barang diterima kemudian uang nanti belakangan. Berarti uangnya harus jelas berapa, tanggalnya berarti harus jelas dengan berapanya tadi akan berubah harga dengan harga tanggal pembayaran. Setelah ditetapkan harga, ada perubahan lagi karena mundurnya ini atau apa namanya restrukturisasi hutang. Iya, ini namanya riba. Yang ini adalah imbalan pertambahan dari masa waktu dan ini menjadi riba. Kalau dari awal tidak, karena di situ ada barang. Baik. Terus. Hukum yang ketiga. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen. Ya. Dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan. Ya. Berarti bukan salam dan bukan istisna. Ya. Terus terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Ya, pada saat barang diterima akad yang pertama tadi mengikat, ya, bisa jadi pembayarannya dengan cara cicilan, bisa jadi tunai pada saat barang diterima. Tapi akad 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Paham ini? Nah, terus. Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram, karena termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Ya, ini termasuk dalam akad menjual barang yang belum dimiliki. Terus. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, qala ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minnil bay'a laysa 'indi afa abata'uhu lahu min suq, faqala la tabi' ma laysa 'indaka. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ya, masuk di dalam kaidah hadis ini. Berarti bukan salam dan bukan istisna, ya, di mana dijual mengikat akadnya, kemudian tidak ada pembayaran di awal juga, dan barang juga bukan custom, bukan butuh diolah. Pada saat akad dibuat, penjual ini belum memiliki barang. Ya. Lalu pergi dia beli barang, kemudian diserahkan pada saat diserahkan, diserahkan uang. Ya, sama dengan larangan hadis ini. Terus. Bentuk akad antara A dan B sama persis kasus dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan hutang. Uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad yang disepakati. Dan hukum jual beli hutang dengan hutang haram berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli hutang dengan hutang, akan tapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak dibolehkan. Ini yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi OKI dalam muktamarnya yang ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107 dalam kurung 1/12 yang berbunyi supply kontrak, di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli hutang dengan hutang. Solusi syar'i. Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini yaitu A. Penjual hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang, dan B juga sekedar berjanji untuk membeli, dan janji ini tidak mengikat. Andai salah satu pihak menarik janjinya, tidak dikenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. Ya, ini solusinya. Dibuat akadnya janji, bukan dibuat akad. Mungkin si A akan menjual ke B, mungkin juga si B nanti membeli kepada A tidak mengikat dari awal. Ya, Allah Ta'ala alam, cukup saya kira. Ya, Ustaz. Untuk saat ini pertanyaan langsung melalui mic. Jadi kepada Iwan dan Ahwat yang akan bertanya, harap berbaris di belakang mic. Dan pada saat ini pertanyaan tidak melalui kertas. Pelan-pelan. Silakan pelan-pelan dulu untuk ikhwan. Baris semua ya. Pelan-pelan ikhwan antrian. Masya Allah. Antum subhanallah. Antri masuk surga semangat banget. Silakan dulu baris semuanya yang akan bertanya. Dan pertanyaan yang pertama dimulai oleh Iwan, kemudian satu pertanyaan dijawab oleh Ustaz langsung, kemudian baru pertanyaan ke Ahwat satu. Satu pertanyaan kan satu ya? Satu pertanyaan Ustaz tidak boleh jawab. Satu A, satu B, tidak boleh kan? Baik, ya, karena Ustaz. Jamaah cerdas-cerdas Ustaz. Satu kan satu A, satu B boleh Ustaz. Fadal Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Ustaz dan jemaah Masjid Nurul Iman. Allahumma. Ini Ustaz, saya ini baru 1 tahun baru buka bisnis jual beli jam di lokasi kerja, beberapa lokasi kerja. Terkadang saya lokasi kerja tempat Anda bekerja. Iya, tapi dia mes, semacam kayak mes. Jadi saya jual belinya itu terkadang di lepas jam kerja. Gitu. Dia mes tapi pas jam kerja, gimana ceritanya? Saya jadi kerja aja di suatu daerah. Lokasi itu tersedia mes. Jadi disediakan saya, tempat tinggal. Iya, tempat tinggal semua karyawan di sana. Iya, lokasi itu. Situ Anda berjualan. Di situ banyak penjualan ada ya. Di kamar-kamar dia sistemnya enggak buka toko gitu. Oh, enggak buka toko. Iya, sistem ditaruh di kamar-kamar. Iya, terus? Terkadang saya bawa beberapa stok jam. Tadi kata di kamar-kamar. Iya, di kamar-kamar. Jadi saya jualannya di kamar. Terkadang saya keliling. Terkadang ke keliling. Kamar-kamar atau di ruang makan. Masya Allah. Saya jajakan di ruang makan itu. Jadi terkadang saya bawa beberapa stok gitu. Karena saya harus bagi stok tersebut di beberapa lokasi tempat lain. Ada perwakilan dari saya. Gitu. Masya Allah. Jadi, terkadang juga barang tersebut, alhamdulillah, laku, langsung habis. Masya Allah. Dan beberapa teman kerja saya ingin memesan. Yeah. Melihat katalog. Katalog hanya sekedar foto, tidak ada ciri-ciri. Cuma hanya sekedar foto aja. Nah, di tadi yang terakhir dibahas itu yang di hukum ketiga adalah utang dengan utang tidak mengikat itu dibolehkan. Saya kebenaran juga memakai sistem itu. Jadi seandainya teman saya mesen di katalog tersebut, terus barang tersebut datang terus tidak sesuai dengan kriteria di katalog atau sesuai dengan bentuk di katalog, itu batal sepihak gitu. Jadi tidak ada yang terikat, saya bisa menjual dan user bisa membatalkan. Yang saya pertanyakan, apakah cara ini boleh, masih dibolehkan atau masih ada kelarangan, Ustaz? Ya, sebentar saya tanyakan. Ini jam tangannya ori apa KW? Ori Cina. Maksudnya ini dari Cina, cuman mereknya merek Cina. Cuman kebentuknya kebanyakan menyerupai merek-merek brand-brand Eropa. Cuman mereknya asli merek dia. Mereknya sama? Sama. Beda, beda merek dengan yang ori Eropa. Iya, brand-brand, cuman terkadang dia punya bentuk sendiri. Tetapi bentuknya sama. Bentuknya sama. Dengan yang ori orang lain. Iya. Cuma namanya beda. Namanya merek dia sendiri. Beda. Dalam aturan ini namanya cimplak atau plagiat? Ya. Judul bukunya sama, penulisnya beda. Satu harta haram Dr. Erwandi, satu harta haram Pak Andi. Tawe atau Ori namanya ini. Setahu saya ini masih masuk KW. Masuk KW. Anda kalau mau cari jual yang tidak ada bentuk, yang tidak sama bentuknya, ya dari negara manapun tidak sama dengan yang orinya. Yang lebih dulu dia mematenkan. Walaupun tidak dipatenkan, tapi Anda tahu yang biasanya setiap merek sesuatu itu ada spesifikasi tertentunya kan ya. Namanya mungkin warnanya atau bentuk talinya dan segala macamnya ada spesifikasi tertentu. Bila atau mungkin jarumnya atau dan lain-lainnya. Jelas? Kalau Anda ini namanya mereknya merek lokal daerah tertentu dan tidak sama persis, kalau sama-sama jam ya sama-sama jam, tapi ada kekhasan yang tidak boleh dia tiru, yang apa yang dilakukan tadi sudah benar, tidak saling mengikat, dia tidak jadi beli tidak ada masalah, Anda juga tidak jadi jual juga tidak ada masalah. Artinya pada saat Anda sudah datang bawa barang pesanan dia, lalu Anda taruh dan ada orang lain, Pak saya mau beli itu, ya boleh, walaupun ini Anda beli tadi karena ada yang pesan. Ya, jelas. Jelas Ustaz, makasih. Jazakallahu khairan. Syaratnya tahu kan ya? Ya udah. Ya, yang ahwat silakan. Ya, ini tidak boleh. Pilih salah satu konsekuensi dan juga ke dia. Izin dulu kepada pemilik barang. Pembayarannya bisa Anda katakan tempo 2 bulan, 3 bulan karena dia saudara umpamanya. Tapi seperti tadi, laku enggak laku Anda bayar. Baik. Kemudian Ustaz, jika ini berarti yang kedua berarti? Enggak, itu kelanjutannya Ustaz. Jadi iya, satu A B-nya berarti, Bu. Boleh, panitia. Jika saya sudah izin terlebih dahulu untuk menitipkan ke toko orang lain, apakah penentuan harga jualnya itu harus sesuai dari suppliernya ya Pak? Harus bisa dari Anda sampaikan atau si suppliernya bilang yang penting saya dapat sekian. Terserah selisihnya pandai-pandai Anda dengan dia. Ya, ya. Jazakallah khairan. Allah yang barik fi. Ya, Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjalani profesi sebagai konsultan untuk registrasi kesehatan, Ustaz. Jadi apa? Saya, konsultan untuk registrasi kesehatan. Konsultan registrasi. Jadi saya konsultan untuk pembikinan pabrik farmasi, bikin rumah sakit, perizinannya, Ustaz. Perizinan. Iya. Konsultan perizinan. Iya. Medis. Iya, rumah medis. Sakit, farmasi segala macam. Saya farmasis. Masya Allah. Jadi saya berdiri sendiri. Tidak, iyalah. Iya. Tidak dengan rekan. Saya lihat juga dari tadi berdiri sendiri. Tidak gabung dengan perusahaan lain, Ustaz. Terus. Yang ingin saya tanyakan, kan kalau dalam menjual barang, apa jual? Dalam misalkan dalam menjual barang, Ustaz ya, ada ketentuan boleh lebih dari harga pasaran 30% Ustaz. Harganya. Iya. Nah kalau dalam jasa ini. Saya karena kan jasa ya, jadi sebenarnya harganya itu tidak banyak yang melakukan bisnis seperti ini. Jadi saya tidak mempunyai ketentuannya berapa ya gitu kan. Akhirnya saya hitung berdasarkan kebutuhan saya, berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan tersebut, ditentukanlah harganya, harga kontrak itu sekian gitu. Jadi saya tidak menemukan pembandingnya untuk bikin pabrik farmasi perizinannya adalah misalkan sekian 10 juta. Nah itu tidak ada, jadi saya menentukan sendiri berdasarkan kos yang saya perlukan. Berarti Anda tidak ada kompetitor di Indonesia? Mungkin ada, tapi saya belum menentukan. Berarti mungkin ada, tanya ke dia. Iya. Berapa kira-kira harga? Iya Ustaz. Kalau Anda di bawah dia ya bagus, gak masalah. Ya masalah kalau Anda di atas dia yang bermasalah. Sejauh ini ada satu kompetitor, tapi dia perusahaan ya Ustaz ya. Alhamdulillah mereka lebih mahal karena saya ya, sendiri bagus. Gitu kan. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti dengan susahnya saya mencarikan pembanding untuk menentukan harga tersebut, apakah berlaku ketentuan yang tadi ketika kita menjual barang itu kan boleh lebih 30% itu? Kalau tidak ada, tapi tidak ada di dunia yang tidak ada harga pasarnya. Mungkin ada, tapi saya agak belum menemukan Ustaz itu. Tidak ada. Buatlah, umpamanya handphone ketika pertama di awal dibuat, memang dia pertama. Besok setelah itu keluar yang semirip ini ada 100. Ya, atau ada, tidak? Ustaz. Hari ini Anda bilang Anda pertama. Teman-teman ini lihat, lumayan itu kesempatan bisnis. Gak ada kompetitor, kata dia. Ada yang bikin 1, 2, 3, 5. Tapi saya belum menemukan. Agak susah gitu. Ini lebih susah daripada itu. Cara membuatnya. Anak kulihan seperti itu. Jadi tetap berlaku, Ustaz, ya, buat 30% dari harga pasar itu, Ustaz. Iya. Itu, Ustaz, tadi kan Ustaz bilang hukumnya ijarah. Ini pertanyaan Ustaz, satu berapa ini? Enggak. Pekerjaan saya ini apakah hukumnya ijarah atau istisna tadi? Karena pembayaran berdasarkan progres, Ustaz. Anda barang yang Anda berikan ke dia kan tidak ada, kan, ya? Hanya jasa saja, kan, ya? Ijarah namanya ini. Ijarah. Boleh bayar di depan, boleh di belakang, boleh by progress, dan seterusnya, enggak ada masalah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ahwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua jemaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tabarakallah. Ini passwordnya ini. Bagus, enggak ada masalah, tapi doa di belakang gaib ya itu diaminkan oleh para malaikat. Amin, Allahumma amin. Ya Allah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Dari pertanyaan ini ada 3 pihak. Tante saya sebagai penjahit, saya sebagai yang dititipin jualannya, dan pihak ketiga adalah si pemesan dari baju yang dia jahit di tante saya. Ulangi. Yang pertama adalah tante saya sebagai penjahit. Apa saya? Karena tante. Oh, tante. Iya, saudara tante. Saya, Ustadz. Yang kedua adalah saya yang dititipkan oleh tante saya dari baju-bajunya, dengan tante saya membebaskan saya menjual dengan harga berapapun dari harga baju di awal. Yang tante ketiga, Anda memiliki barang? Iya, memiliki barang dan menerima pesanan jahitan. Terus yang diserahkan jualkan ke Anda apa? Barang jahitannya atau jasa mencari orang juga yang sebentar, mau dijahitkan? Ustaz. Boleh saya jelaskan dulu, Ustadz, soalnya agak belibet. Ya, silakan. Syukran, Ustadz. Yang ketiga adalah si pemesan baju. Nah, si pemesan baju itu dari awal dia berijab bahwa dia memesan 2 baju, dengan ijab dia berhutang, jadi bayarnya dicicil. Nah, setelah ijab itu selesai, tante saya menyetujui, baju dibuat, setelah baju dibuat, akhirnya baju dikirim ke hijab si pemesan. Atau ijab? Ijab. Ijab kabul gitu? Akad. Akad? Iya. Ah. Terus? Setelah itu, baju dikirim ke si pemesan. Uang ditransfer ke saya, total dari pembuatan baju adalah Rp700.000. Uang yang ditransfer pertama setelah baju dia terima adalah Rp200.000. Setelah 2 minggu dari transaksi, dari uang si pemesan itu ditransfer ke saya dan baju dia diterima, dia baru mengabarkan bahwa baju itu tidak cocok, Ustadz. Nah, tante dia mau uangnya kembali yang 200 ribu itu. Nah, tante saya bilang enggak bisa karena itu pesanan, which is Enggak paham, dengar saya. Licik gitu. Jadi tante saya itu nggak mau. Ada kata yang nggak paham, nanti saya pusing. Kenapa, Ustadz? Tadi ada kata apa tadi? Licik. Nggak, afwan Ustadz, kata-katanya kurang sopan mungkin. Kesal gitu. Enggak, Ustaz. Jadi setelah itu tidak, saya... ini perkataan ini enggak ada hubungan dengan kasus yang tadi. Enggak ada, Ustaz, enggak ada. Ya, teruskanlah kalau enggak ada. Dilewatin aja, Ustaz. Setelah itu saya bilang kan ke tante saya kalau apa namanya? Kalau bajunya kekecilan. Nah, tante saya menawarkan, "Ya udah dibesarin aja tanpa ada biaya sedikit pun." gitu. Itu salah satu dari pelayanan. Nah, customer-nya ini bilang enggak mau, pokoknya saya mau uangnya kembali. Tante saya juga tetap ngotot enggak mau barangnya kembali karena itu kan pesanan. Jadi susah buat dijual laginya. Setelah itu si customer-nya akhirnya bilang, "Ya udah gini deh, karena kan yang ditransfer 200 ribu, 100 ribuan aja," kata customer-nya gitu. Nah, aku bilang ke tante aku, uangnya 100 ribu aja dikembaliinnya," gitu. Kata tante aku, "Udah gak usah, pokoknya saya maunya terserah kamu tuh bajunya dijual gimana pun caranya." Dan si customer-nya minta uang yang 100 ribunya itu kembali. Nah, yang saya pertanyakan adalah, yang uang 100 ribu sisahannya ini, itu hak siapa? Gitu. Itu hak saya, atau harus tetap saya kembalikan ke saya, atau saya kembalikan utuh 200 ribu kepada customer itu. Dan apakah tindakan customer itu salah satu tindakan menzolimi penjual? Itu Ustaz yang tentang saya tanyakan. Anda, bahan dari Anda. Kenapa? Bahan dari tante saya cuma menitipkan menjual. Saya sebagai perantara menawarkan. Kenapa uang untuk Anda? Iya, soalnya tante saya nggak mau nerima dan si customer-nya juga tetap, ya udah saya maunya kembali 100 ribu aja deh. Gitu. Kenapa, Ustaz? Ya, baik, saya jelaskan. Oh iya, iya. Tafadhal, Ustaz. Allahu barakfik. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam akad istisna, ya, pesan untuk dibuatkan tadi, bila barang yang diserah terimakan tidak sama dengan kesepakatan dari awal, ya, bisa jadi tidak samanya di atas spek atau di bawah spek, ya, yang dipesan dia umpamanya bahan menengah, ternyata dibuatkan dengan bahan yang mahal, ya, padahal dia tidak pesan yang seperti itu. Maka kalau si pembuat rela, dia tidak boleh minta pertambahan. Kalau ternyata di bawah spek, maka si pembuat harus membayar selisihnya atau membatalkan. Sekarang permasalahannya, kenapa tidak pasnya itu apa? Tidak pas artinya tangannya hanya sampai di leher gitu, nggak sampai ke tangan atau gimana? Kesempitan, Ustadz, katanya, padahal size-nya sama. Kalau tidak berminat tidak bisa, ya, akad itu mengikat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Karena ini akadnya istisna dan custom, kecuali dia ketika membeli barang yang ada ready stock, dia beli dengan minta akad khiyar. Setelah dia bawa, dia mengatakan, "Ustaz, saya beli buku ini, tapi beri saya waktu 3 hari tenggang waktu untuk jadi atau tidak." Si penjual mensyaratkan boleh, tapi jangan buka urepnya, plastik luarnya, karena kalau dibuka itu dianggap second, saya nggak bisa jual lagi dengan harga baru. Kalau Anda buka, ya, Anda minimal barang boleh kembali, tapi bayar umpamanya 20% kerugian saya karena menjual barang second lagi jadinya. Ya, setelah 2 hari. Dia mengembalikan bukunya, "Ustaz, ini bukunya urepnya masih bagus, saya enggak jadi, kembalikan uang saya." Boleh. Ini namanya khiyar. Bahkan walau tanpa sebab pun, mungkin merasa, ya, enggak enak aja warnanya, kayaknya enggak bagus warna tertentu. Ya, bisa dia kembalikan. walaupun tidak ada cacat di dalamnya, bisa dikembalikan dengan khiyar tadi. Ya. Ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu masih di tempat. Di tempat akad. Dia mengatakan tidak cocok itu kapan? 2 minggu setelah pembayaran, Ustaz. Ya, tidak boleh. 2 minggu setelah pembayaran, waktu yang panjang itu. Ya, kalau khiyarul ru'yah, pada saat dia lihat, lah, ini enggak bisa, kata dia. Enggak cocok buat saya. Saya agak gelap, warna saya ini lebih gelap lagi bajunya. Nanti ditabrak saya kalau jalan di malam hari. Ya, seperti itu iya. Jelas, Ibu? Tapi tentu jawaban saya tidak akan menjadi solusi. Solusinya bawa ke polisi. Astagfirullah, jangan, Ustaz. Iya, sengketa itu beda. Jadi, iya, kalau dia mau mendengar ucapan si Ustaz. Kalau dia tidak mau, enggak ada gunanya, kan? Uang yang saya pegang itu 200 ribu, itu saya kembalikan seluruhnya ke pemesan, atau setengah-setengah, 100 ribu ke pemesan, 100 ribu ke tante saya, atau bagaimana, Ustaz? Status barang di tangan siapa? Status barang masih di saya, karena tante saya gak mau terima. Lah, kok Anda yang jadi rugi? Kenapa, Ustaz? Barang bisa Anda jualkan lagi? Qadarullah, sampai sekarang belum, Ustaz. Tapi lagi usaha saya tawar-tawarin. Allah yasir. Anda hanya sebagai perantara, tidak menanggung risiko. Tapi kalau Anda mau, ya Alhamdulillah, ini bagian dari sedekah dari Anda. Harusnya Anda juga bilang ke tante, apa hubungan dengan saya? Saya sudah mencarikan pembeli, ternyata dia bermasalah, ya. Minimal saya tidak menanggung risiko orang itu. Baik. Jadi itu uangnya ke siapa, Ustaz? Afwan. Soalnya saya takut itu kan uangnya bukan hak saya, Ustaz. Iya, mau Anda kasih ke tante Anda. 200 ribu semuanya, nah, sedangkan si kastamnya kan minta. Kasih uang dan bajunya ke tante Anda. Oke, terus yang customernya ini, dia ngotot minta uangnya kembali, walaupun cuma 100 ribu. Jangan ke Anda, ke tante Anda, kan di tangan tante Anda. Tayyib, jazakallah khairan, Ustaz. Allah yang barik fi. Ya, silakan yang Iwannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah yang barik fiik. Ini pertanyaan titipan. Jadi usaha teman Anda ini di pembuatan sofa, Ustaz. Apa? Pembuatan sofa. Sofa bangku-bangku gitu. Ruang tamu, ya. Terus dengan sistem pre-order. Ya. Jadi orang pesan baru dibuatin. Pesan baru dibuatkan. Ya. Custom berarti. Custom, ya. Custom. Tapi media pemesanan ini lewat Tokopedia, Ustaz. Tokopedia, marketplace. Jadi kan ada sistem, kita bisa bikin sistem tuh pre-order 7 hari misalnya. Jadi kita bisa bikin sistem orang bisa pesan lewat pre-order Tokopedia. Dengan calon pembeli, kita komunikasi. Maksudnya teman saya ini komunikasi. Misalnya ada ukuran tertentu yang mau di-custom, atau bahan yang lain, atau warna, dan lain-lain. Kadang harus ketemu customer langsung ke tempatnya. Terus kalau udah deal, semuanya dihitung, dan sistem pemesanannya pre-order melalui Tokopedia. Ya. Nah, masalahnya juga ini Tokopedia terkadang menawarkan pembeli itu dengan berbagai macam sistem pembayaran. Salah satunya kartu kredit. Jadi pembelian itu rata-rata orang pakai kartu kredit. Biar supaya bisa cicil. Apa? 0%. Bisa? Bisa cicil. Dicicil, Cat. Jadi dia pembeli ini sistem pre-order, nanti si Tokopedia kan selalu menawarkan mau di sistem pembayarannya apa nih? Mau pakai kartu kredit gak gitu loh. tawarin nih. Nanti rata-rata orang yang beli pakai kartu kredit, Ustaz, karena rata-rata tuh nilai itu bisa 5-7 juta gitu. Pakai kartu kredit 3 ya. Juta terus. Jadi, nah tapi teman saya ini dapatnya cash dari Tokopedia setelah barang dikirim dan diserah terima sesuai dengan pesanan. Ya. Ini seperti apa hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, teman yang Anda yang bertanya kan teman Anda kan ya? Ya. Boleh. Boleh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Kalian bertanya Tokopedia lain lagi jawabannya ini. Ya, terus. Ya, yang Ahwat silakan. Ustaz, saya menjual pakaian muslimah itu dengan akad salam. Jadi saya mempromosikannya dengan foto yang sudah ada, dengan model yang sudah ada. Saya promosikan ke customer. Nanti setelah ada yang membeli, akadnya itu kan dibayar tunai di awal. Lalu saya beli bahannya, lalu saya produksi. Nah, itu halal kan ya Ustaz? Istisna namanya. Iya. Terus. Nah, apabila dalam saya ngasih jangka waktu misalkan 5 hari untuk pembayaran. Ketika hari terakhir, qadarullah salah satu customernya tidak bisa membayar, tapi akan membayar ketika barang sudah jadi. Apakah itu halal atau haram Ustaz? Boleh, karena istisna boleh bayar tunai di awal, boleh di akhir, boleh bayar progres dengan angsuran sampai barang diterima, boleh. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada customer Ustaz, dia itu seorang penjual pakaian juga. Dia mau... Pertanyaan kedua ini. Enggak, ini lanjutannya Ustaz. Ya, jadi ada customer. Dia memesan kerudung ke saya. Bahannya dari dia. Saya olah ke penjahit saya. Nanti setelah himarnya jadi itu pembayarannya yang halalnya itu di awal atau di akhir Ustaz? Ini namanya akad ijarah. Ini yang penjahitnya karyawan Anda atau penjahit orang lain? Bukan karyawan Ustaz. Jadi saya punya kenalan seorang penjahit gitu. Iya, bukan penjahit Anda namanya kan? Iya, betul. Orang lain namanya. Iya. Anda namanya takjir minal batin. Itu menyewakan jasa, tapi jasa bukan jasa Anda dan bukan jasa orang Anda, tapi jasa orang lain. Ya, boleh, nggak ada masalah. Boleh, Ustaz. Boleh. Satu lagi boleh nggak, Ustaz? Itu urusan panitia. Ya. Ya, Iwan dulu, silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para jemaah Masjid Nurul Iman dirahmati Allah. Amin rabbal alamin. Allah barik. Masih tentang Tokopedia nih Ustaz. Kalau tadi kan yang tanya temennya sehingga jawab Ustaz langsung singkat gitu ya. Ini tanya saya sendiri. Bagaimana hukumnya ketika kita sebagai pembeli nih membeli barang di Tokopedia, di mana kita tahu bahwa Tokopedia itu menjual barang yang belum dimilikinya? Sebentar. Marketplace dia yang menjual atau pemilik barang yang menjual, dia hanya namanya kan marketplace kan ya, tempat pasar. Dia hanya media saja. Ya, betul. Berarti Anda membeli bukan ke marketplace, tapi ke pemilik barang. Ya. Terus. Tapi uangnya kan kita transaksinya bukan dengan si pemilik barang, tetapi ya, dengan si e-commerce gitu. Iya. Ya. Kan bisa itu juga. Anda jual, Anda bilang bayar ke Ustaz Erwandi, boleh atau tidak? Nanti Anda berhenti mungkin sedekah ke saya, mungkin ada tagih ke saya. Artinya walaupun dia tidak memiliki barang itu, mungkin sebagai dia wakil siapa? Itu, si Tokopedia kan marketplace, tidak memiliki barang, tetapi si penjual yang memiliki barang, saya nggak tahu apakah boleh dikategorikan si marketplace sebagai wakil dia, sehingga kalau walaupun bukan barang dimiliki tapi diwakilkan, kan menjadi boleh menjadi sah gitu. Nah, pertanyaannya itu aja, apakah sebagai pembeli haram atau halal untuk karena banyak transaksi. Tidak ada masalah, boleh insyaallah. Kemudian kalau selagi bayarnya selagi yang dibeli adalah bukan barang yang disyaratkan tunai serah terimanya. Oke. Apa itu? Emas, perak, mata uang. Kemudian kalau pembayarannya transfer kalau dengan emas dan perak tidak boleh melalui marketplace. Ya. Kalau bayarnya ke rekening, di mana rekening Tokopedia itu bank konvensional, gimana juga hukumnya, Ustaz? Ya, rekening Anda di bank apa? Misalnya kita bank syariah, ya. Transfer ke dia banknya bank konvensional. Gitu. Tidak ada masalah, yang dosa dia. Ya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Silakan Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan mungkin agak di luar topik ya. Saya ingin bertanya, apakah betul hukum bekerja di bank sentral itu apapun jobdesknya haram? Dan bagaimana hukum gaji yang diperoleh dari pekerjaan itu? Dan sedekah yang dilakukan dan pembiayaan pengobatan orang tua yang dilakukan dengan gaji itu? Terima kasih. Allah barik fiik. Ini banyak pertanyaannya. Orang tua pakai gaji kemudian kerja di bank sentral. Yang Anda ingin tanyakan, yang ingin tahu mana? Yang satu, dua, apa ketiga? Tiga-tiganya, taip. Di bank sentral ini sebagai apa dia? Ini sih, di luar kebijakan yang perekonomian. Di bagian logistik. Saya di bagian apa dia? Di bagian logistik, Ustadz. Nah, tanpa bagian logistik ini jalan enggak bank sentral itu? Gimana Ustadz? Tanpa bagian logistik ini, dia kan di bagian logistik. Iya betul. Andai orang yang bekerja di sini sama sekali tidak ada. Iya. Bisa jalan enggak bank sentral tadi? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Berarti keberadaannya sangat penting untuk melancarkan sebuah acara riba besar-besaran. Betul. Iya atau tidak? Karena dia sentral, pusat riba dari situ munculnya. Iya, betul Ustaz. Nah, berarti boleh masih? Iya. Boleh. Tentu tidak boleh. Jangan anggap tidak besar peranan, walaupun statusnya sebagai cleaning service. Karena kalau cleaning service tidak ada, bisa diyakini hari itu kantor tutup. Toilet bau, kemudian tempat ruangan bau, orang enggak berani masuk ke kantor. Bagus, biar berhenti mereka bikin riba. Ah, baik. Cukup kan ya? Masalah setelah itu, bila hasilnya tidak halal, maka uang yang tidak halal hanya bisa disalurkan untuk kepentingan umum. Ibunya umpamanya sakit kan bisa pakai BPJS. Ya. Kemudian digunakan untuk bersedekah harta yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa la yaqbalu Allah shadaqatan min ghulul. Allah Maha baik hanya menerima sedekah dari yang baik. Dan Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Baik. Silakan yang Ikhwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menjual mobil dan rumah, tetapi pembeli menginginkan kredit, Ustaz. Tapi dia mau menggunakan pihak ketiga bank syariah. Apakah karena saya tidak menerima kredit, saya hanya menerima cash, tapi karena dia tidak ada uang cash, dia menggunakan jasa bank syariah. Apakah tetap saya boleh menerima ini? Saya sudah mengatakan bahwa Bapak silakan cari sendiri rumah apa banknya. Saya tidak menyediakan bank untuk kredit. Terus. Tapi saya tahu dia cari ke bank syariah untuk ambil dana itu untuk beli barang saya. Ya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Anda ada apa andil dalam untuk melancarkan kreditnya di bank tidak tadi? Tidak ada, Ustaz. Saya hanya menyediakan barangnya saja yang mau dijual. Anda sediakan surat-surat Anda kasih ke dia? Tidak. Jadi tidak. Saya hanya terima cash saja, terserah setelah dia dari mana. Ya. Cash baru Anda buat surat-surat ya, untuk dia. Boleh, tapi lebih baik lagi Anda nasihati dia. Carilah bank syariah yang dia langsung beli ke saya bukan kamu. Dia beli ke saya cash, nanti setelah dia miliki baru dijualnya ke kamu dengan tidak tunai. Dan tidak ada denda keterlambatan. Ya. Suruh dia seperti itu. Biar dia cari. Ada kira-kira bank seperti itu? Jangan putus asa antum ya akhi. Langit dan bumi ini milik Allah. Itu yang cara yang halalnya. Ya dia cari sendirilah kemana. Mungkin datang ke bank syariah, tanya saya mau begini-begini. Ya, Anda pergi dulu, orang itu kata dia harus Anda yang pergi beli, bukan saya. Nanti setelah Anda beli, Anda terima, baru Anda jual ke saya dengan tidak tunai. Boleh lebih mahal, boleh. Tapi tidak ada denda keterlambatan. Enggak mau bank syariah X, cari yang Z. Enggak mau X, Z, cari yang A. Enggak B, C. Enggak mau juga, alhamdulillah, bukan rezeki Anda punya rumah berarti. Ya. Allah barik. Ya, yang abadnya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, yang ingin saya tanyakan, di tempat kerja anak kan ada teman ya yang menjual produk-produk herbal. Nah, kemudian di tempat kerja anak ada teman yang menjual produk herbal. Produk herbal. Nah, kemudian teman anak itu mau buka sistem arisan. Arisan. Iya. Nah, saya juga diajak oleh teman kerja itu, tapi karena dia tuh membuka sistem arisan karena ada beberapa teman yang memang membutuhkan produknya gitu. Tapi sebagian teman ada yang tidak membutuhkan produknya. Jadi teman anak ini membuka sistem arisannya boleh mendapatkan produk dan bisa mendapatkan nanti uang kayak gitu Ustaz. Jadi produknya tuh seharga 2.700.000. 2.700.000. Ya. Kemudian teman Ana membuka arisannya per bulannya 300.000 dengan sejumlah 10 orang kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada teman Ana yang tidak membutuhkan produknya, dia mendapatkan uangnya sebesar 3 juta, tapi kalau misalnya ada temannya yang membutuhkan produknya, dia mendapatkan sejumlah produk yang seharga 2.700.000, kemudian sisanya dia kasih lagi yang 300-nya itu, sisanya dikembalikan kayak gitu Ustaz. Yang pertanyaannya, apakah akad seperti itu diperbolehkan dalam syariat Ustaz? Paham saya akadnya. Apa maksud arisan? Jadi, ada berapa orang? Dia dengan kawan-kawannya di kantor, ada temannya yang mempunyai produk herbal. Anggap produknya buku, umpamanya. Ya. Terus? Jadi dia yang punya produk ini menawarkan ke teman-teman yang lain pembelian produk itu dengan cara arisan. Cara arisannya apa? Maksud pembelian dengan cara arisan itu maksudnya arisan, apa? Arisan. Iya, maksud pembelian dengan cara arisan itu apa maksudnya? Jadi arisan itu seperti arisan biasa, bayar 300.000 sebulan, masing-masing 300.000 sebulan selama sebanyak 10 orang yang ikut arisan. Berarti nanti terimanya 3 juta. Ya. Terus, bagi temannya yang enggak mau produk, itu mendapatkan uang 3 juta itu. 3 juta. Ya, bagi temannya yang mau produk, harga produk itu 2.700.000. Sisanya nanti uang 300.000 yang akan diterima. Wallahu'alam, ini ada gabungan jual beli, ada hutang. Rasulullah la yahillu salafun mubay'. Rasulullah melarang akad jual beli digabung dengan hutang. Udah, akad arisan itu kan hutang. Akad arisan saja terima adalah rupiah. Kalau mau beli produk silahkan setelah itu beli produk. Selesai urusan kan ya. Jadi intinya enggak boleh ya Ustaz? Iya, karena menggabungkan ada akad pinjaman di sini, akad arisan dengan akad jual beli. Boleh satu lagi Ustaz? Tidak boleh juga. Ngantri. Baik. Ngantri yang lain lagi. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, silakan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana menjual jas hujan di marketplace Ustaz. Jadi dari branding, penjualan sampai pemasaran, Ana yang buat dan merek pun Ana yang buat. Masya Allah. Tapi barang dan jasa pembuatan jas hujannya itu teman Ana, teman dekat. Jadi ketika ada pembeli yang ingin membeli jas hujan, Ana minta ke teman Ana untuk menjahitkan, lalu Ana yang mengirimkan langsung kepada pembeli. Ketika barang sampai ke pembeli, marketplace tersebut mengirimkan dana utuh ke Ana gitu, Ustaz. Itu jenisnya yang mana, Ustaz, dari tiga pre-order yang tadi, Ustaz? Apakah boleh apa tidak? Istisna boleh ini. Boleh, Ustaz? Boleh. Terus kalau terkadang Ana juga membayar ke teman Ana itu tidak tunai langsung, Ustaz. Jadi ketika barangnya Ana ambil dulu, baru mungkin sebulan, seminggu kemudian baru Ana bayar. Apakah itu hutang dengan hutang apa gimana, Ustaz? Enggak, ini kan sistem tak dibuatkan kan ya? Iya. Boleh. Iya, sekarang, Ustaz. Allah berkik. Ya, Ahwat, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Ana tanyakan, dulu kakek Ana itu kehidupannya untuk makan itu sulit. Jadi dia menggadaikan sawahnya untuk membeli padi itu 100 karung padi. Nah, sekarang itu sawahnya itu kan digadaikan, apa, pembelian padinya itu melalui penggadaian gitu, Ustaz. Sawahnya digadaikan. Gadaian syariah atau konvensional? Katanya kan mulai penggadaian. Penggadaiannya itu ke tetangga gitu, Ustaz. Oh, bukan penggadaian syariah. Ya, nah, tapi sawahnya itu sekarang dipanen sama Bibi Ana. Dari dulu sampai sekarang, Bibi Ana yang panenin sawah itu dan hasilnya dibagi dua. Antara? Antara orang yang terima, yang kita menggadaian sawah ke orang itu. Kemudian hutang tidak dipotong dari pembayaran itu? Nggak ada dipotong dari itu juga, Ustadz. Tapi orang yang menggadaikan itu syaratnya dulu dibayar padi yang 100 karung itu. Cuma sampai sekarang padi itu belum dibayar. Tapi sawah itu tetap dibagi dua. Kalau dihitung ya, ketika bagi dua diserahkan ke orang itu padi atau uang? Padi lah, juga, kan Ustadz. Kan dibayar. Iya, tapi dianggap tidak bayar. Iya, tetap berarti tidak bayar. Berarti ini adalah bunganya. Iya, itu bunganya, ini ribanya. Oh. Orang sudah bayar dianggap tidak bayar. Belum bayar pokoknya Anda, ini baru bunganya. Nah, iya begitu, bunga, Ustaz. Berbentuk padi. Iya. Ah, terus. Nah, itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Sampai sekarang kan sawah itu tetap dibibit sama Bibi Ana. Tetap juga dibagi dua. Hasilnya, kalau dihitung-hitung itu udah melebihi 100 karung padi sebenarnya. Ya udah, jangan bayar lagi, udah itu kan sudah lebih dari 100 karung, 110 malah bilang. Iya, ya Ustaz. Tapi sawah itu tetap suratnya masih sama mereka, kita mau ngambil itu juga nggak bisa, Ustaz, katanya harus bayar dulu, itu gimana, Ustaz? Pakai polisi diambilnya. Jangan pakai Ustaz. Katakan kepada dia di KUHP 1302 dinyatakan di sana bahwa sebuah transaksi dinyatakan batal bila tidak halal. Dan ini kan tidak halal karena inilah bunga dalam bentuk padi. Iya. Iya. Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para jamaah yang ada di sini. Allah merahmati. Gini Ustadz, saya ada pertanyaan, cuman agak melenceng, tapi saya butuh. Capek antum gitu, ambil jamaahnya tarik. Kalau enggak di atasin. Agak melenceng Ustadz. Saya bekerja di sebuah perusahaan distributor, kebetulan menjual produk kategori seperti healthy drink atau minuman apa? Sehat. Healthy drink, kayak minuman-minuman sehat gitu, Ustaz. Minuman sehat? Ya, minuman sehat. Air putih atau merah? Ya, pokoknya dia istilahnya tuh buat kesehatan tubuh lah, Ustaz. Masya Allah. Saya nggak mungkin sebutin produk, saya takutnya nggak enak banget, Ustaz. Betul. Kebetulan saya di sini divisinya sebagai information technology, bagian pengembangan aplikasi, dan saya support bagian marketing. Jadi proses bisnis kita ini, kita menjual ke grosir-grosir, ke retail-retail, atau ke supermarket, segala macam, Ustaz. Yang Anda jual mesin? Oh, Ustaz. Yang Anda jual airnya atau mesinnya? Produk kita, Ustaz. Produknya apa? Ada ya minuman, ada ya pokoknya ada obat-obatan, segala macam, pokoknya berhubungan dengan memang kesehatan tubuh. Terus. Lalu saat ini direkturnya ini menunjuk untuk mengembangkan aplikasi semacam kupon atau undian, Ustaz. Jadi di mana itu setiap bulannya akan kita running itu selama 6 bulan aplikasi itu, dan akan berjalan setiapnya per bulan sebulan-sebulan-sebulan. Sebulan-sebulan itu akan ada semacam hadiah kepada para grosir, di mana setiap dia membelian produk kita, dia akan mendapatkan satu kupon, atau misal istilahnya setiap pembelian berapa dia akan mendapat kupon. Kupon itu akan dikumpulkan dan akan di-running di buy system itu periode selanjutnya atau bulan selanjutnya. Jadi misalkan contoh kita penjualan bulan November, itu akan kita running di bulan Desember. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu hukum syarinya gimana ya, Ustaz? Harga dinaikin atau tidak? Harga tetap, Ustaz. Tetap, berarti dengan ada hadiah, kupon itu kan nanti hadiah kan ya? Ya, untuk sebagai semacam tools untuk meningkatkan penjualan lah, Ustaz. Iya kan, hadiah dikasihkan ya? Ya, betul. Iya, hadiah ini diambilkan uangnya dari mengurangi laba. Hadiah ini dia nggak ada hubungan dengan laba, jadi Ustaz kayak misalkan... Dari mana uangnya beli hadiah itu? Gini Ustaz, misalkan saya belanja nih, belanja produk si grosir, misalkan saya grosir, saya belanja... Enggak, yang ngasih hadiah, kan kupon ini imbalannya hadiah atau hanya kupon saja tanpa ada hadiah di belakangnya, ada barang atau uang? Kupon ini akan ada hadiah. Iya, ada, uang atau barang itu? Barang Ustaz. Barang. Barang ini dibeli atau dibuat atau dapat gratis? Barang ini kita beli. Iya, beli. Pembelian uang ini pakai uang dari mana? Anggaran perusahaan tadi. Dinaikin harga ke apa? Ke pelanggannya atau labanya yang dikurangi? Paham? Itu kemungkinan labanya mungkin, Ustaz. Kalau labanya murni hadiah. Tapi kalau dinaikin harganya ada unsur judi di situ. Gimana, Ustaz? Sorry, Ustaz. Baik. Maksudnya kalau misalkan sebentar. Ada sebuah toko, umpamanya dia membuat satu produk undian atau kupon atau hadiah. Tetapi ketika dia buat itu, dalam event ada hadiah tadi, harga barang-barang di toko itu menjadi naik sekitar 5%. Oh ya, itu pasti Ustaz. Sebentar, tadi tidak iya, tadi iya, tidak iya. Enggak, saya tadi sebentar lagi... dulu. Ya. Naik 5%. Untuk apa? Karena untuk memberi hadiah ini. Berarti setiap pembeli produk, dia bukan beli produk aja. Dia beli produk tambah 5% dibayarkan untuk beli hadiah. Mungkin dia dapat, mungkin tidak. Ini namanya judi. Tapi ada juga bentuknya. Mau ada event ini, mau tidak ada event ini, tetap harganya sama, tidak dinaikin. Berarti alokasi anggaran hadiah tadi dari laba yang dikuranginya. Artinya dari penjualan ini labanya umpamanya 40% dari penjualan adalah laba. Sekarang berkurang labanya menjadi 20%, kan 20% lagi dialokasikan untuk hadiah. Ini murni hadiah dan boleh. Kalau yang dinaikin tadi seperti yang iya tadi, ini namanya judi. Itu maksudnya saya jatuhnya udah job desa ini udah masuk haram ya Ustaz? Ada judi yang halal? Tapi gini Ustaz, itu kalau soal untuk kenaikan harga itu biasanya itu produknya itu akan naik entah itu per bulan atau mungkin sih. Saya juga mungkin nggak tahu detailnya banget, kalau memang itu memang harus dinaikkan dulu baru ikut yang... Maka tanyakan ke perusahaan Anda. Sebelum resign, tanya dulu ke perusahaan. Tanya ke perusahaan, ini anggaran hadiah dari mana? Apakah barang dinaikin ketika ada event ini atau tidak? Tapi berarti laba yang dikurangi, profit yang dikurangi. Kalau dijawab adalah memang kita naikin ya untuk menutupi hadiah tadi. Mohon maaf, ini adalah haram, ini judi. Judi terselubung namanya. karena ada selisih harga yang itu dianggarkan untuk hadiah, sebagian dapat, sebagian tidak. Kayak itu namanya judi kan ya? Ya Ustaz. Ya. Kalau dia bilang, wah apa judi ini, ya udah Anda aja yang mengalah, cari rezeki yang lain yang lebih banyak. Walaupun cuma 6 bulan ya Ustaz ya? Hah? Walaupun hanya waktunya cuma 6 bulan doang gitu Ustaz. Walaupun waktunya cuma hanya 6 bulan, tetap hanya aja itu udah termasuk kategori haram. Kalau misalkan memang tadi kalau labanya itu ternyata kalau ternyata harga itu dinaikkan untuk menghitung hadiah itu, untuk membelikan hadiah itu. Iya, judi namanya. Berarti Anda bekerja selama itu di perusahaan judi. Baru ini sih Ustaz implementasinya Ustaz. Hah? Baru-baru kali ini. Iya, baru-baru kerja Anda di perusahaan judi berarti. Dulu sih enggak ada. Ya, sekarang dulu Anda bekerja di perusahaan biasa, sekarang sudah berubah jadi perusahaan judi. Enggak, maksudnya kalau dulu itu penghitungan untuk bonus kepada grosir dan segala itu enggak begitu, saat berbeda gitu loh. Skemanya beda. Kalau yang sekarang ya, sekarang berubah. Dulu perusahaan halal, sekarang perusahaan judi. Iya, Ustaz. Suruh dia ngerubah. Kalau dia enggak mau ngerubah, Anda yang berubah. Siap, Ustaz. Semoga anak itu dapat rezeki yang lebih banyak dan berkah. Amin, Allahumma amin, Allah amin. Ustaz, boleh kananya baik ini. Kita doakan semuanya agar kaum muslimin yang bertobat dari yang haram dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allahumma amin. Ya, Awad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan distributor alat. Dalam melakukan, untuk mendapatkan suatu project, terkadang perusahaan saya memberi support atau terkadang user dari yang usernya itu meminta untuk support dalam bentuk dana atau dalam bentuk seminar. Maksudnya ini perusahaan yang akan membeli atau yang membeli? Yang akan membeli Ustaz. Belum membeli dia udah dapat uang? Iya. Enak banget. Ternyata nggak jadi beli, uang sudah di tangan dia, bisa ditarik nggak? Enggak Ustaz. Jadi bisa dibilang sebagai uang pelicin seperti itu. Belum Ustaz. Belum tahu licin, siapa tahu. Agar bisa. Tahu minta support jadi beli nggak? Enggak kata dia. Dalam hal ini saya tidak ikut untuk memberikan atau dalam ini yang minta perusahaan atau oknum di perusahaan itu? Oknum Ustaz. Kalau oknum sepakat para ulama namanya rishwah. Tapi kalau perusahaan itu yang minta, memang perusahaan tadi. Tapi saya kira kalau antar perusahaan, perusahaan yang penjual pasti tidak mau. Udah di support awal-awal kemudian gak jadi beli. Iya. Lalu apa namanya proyek yang didapat dari hasil seperti itu, apakah bisa dibilang halal Ustadz? Karena dalam hal ini saya bekerja di bagian aplikasi spesialis, jadi saat barang sudah di user baru saya mentraining user. Terkadang juga saya diminta untuk melakukan demo alat sebelum pembelian Ustadz. Wallahu ta'alam. Kalau tanpa Anda bisnis mereka jalan atau tidak? Kalau tanpa saya, terkadang ada rumah sakit, terkadang ada user yang tidak memerlukan demo, Ustadz. Jadi saya bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh sih, Ustadz. Kalau nggak ada pengaruh, nggak ada masalah. Cuman bagian dari kewajiban untuk menasihati perusahaan tadi agar tidak melakukan rishwah. Lalu bonus setiap tahunnya dari penjualan itu halal enggak ya Ustaz? Insya Allah enggak ada masalah bila Anda menasihati mereka. Ya. Berarti gaji juga enggak ada masalah ya Ustaz ya? Semoga tidak ada. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Allah ibarik. Ya silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di optik Ustaz. Di optik toko kacamata. Oh, Masya Allah. Di mana optik saya hanya menyediakan frame bingkai kacamata. Jika ada customer beli, saya hanya order dulu lensanya. Misal customer yang ada hanya ya, frame. Frame. Misalnya ada lensa beli, tidak ada. Iya, customer misalnya minus satu kanan kiri. Saya order dulu di distributor lensa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sistem pembayarannya boleh DP dulu atau langsung tunai di awal? Yang tadi lensanya order itu dia custom mesti kan ya? Iya, custom. Enggak ada ready stock kan berarti kan? Enggak ada. Ya, boleh enggak ada. Ya, mungkin berarti kalau Anda namanya sistem mawazi. Ya, saya janjikan si pembeli minta dibuatkan ya dan dipasangkan, Anda minta dibuatkan lagi ke pihak lensa dan Anda pasangkan di frame Anda. Boleh, enggak ada masalah. Walaupun selang 2 hari atau 3 hari enggak apa-apa Ustaz ya. Enggak ada masalah. Syukran jazakallahu khair. Subhanallah barik. Yang awak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan pedagang barang-barang. Tidak ada yang kebetulan hidup di dunia, Ibu. Allah sudah mengaturnya 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Lalu kita bilang kebetulan. Iya, saya kebetulan pedagang. Qadarullah. Ya, Allah mentadirkan Anda sebagai pedagang, walhamdulillah. Terus yang suka berbelanja ke luar negeri, Ustaz. Tanpa mahram Anda berangkat? Tanpa mahram tapi sudah seizin mahram saya. Iya, tanpa mahram tapi izin sama dia. Iya. Terus ada beberapa teman yang sesama pedagang suka menitipkan uang kepada saya. Untuk dibelikan barang yang ada di sana, tapi belum tahu barangnya apa aja yang mau dibeli. Tapi uang sudah di tangan tapi Anda. Tapi sudah, mereka suka titipkan uang pada saya. Nah itu saya hukumnya boleh menerima atau tidak, Ustaz? Baik. Pertama, safarnya seorang perempuan, ya, tanpa mahram ini sebuah dosa. Bahkan sebagian para ulama untuk hal yang wajib pun melarangnya. Sehingga ada perbedaan para ulama tentang berangkat haji yang fardu. Kalau haji yang sunat, yaitu haji yang kedua dan ketiga, mazhab Syafi'i pun tidak membolehkan. Karena ini sunat dan ini hukumnya haram. Berangkat tanpa mahram. Tapi kalau hajinya haji yang pertama berarti fardu, ain dan rukun Islam, maka berbeda para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan hajinya sah, ada yang mengatakan hajinya tidak sah. Tapi yang mengatakan sah pun tetap mengatakan berdosa, ya, karena melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Anda berangkat bisnis, beli barang. Ya. Apakah kewajiban Anda mencari nafkah? Suami bisa enggak cari nafkah? Bisa Ustaz. Berarti tidak wajib kan Anda mencari nafkah kan ya? Kecuali suami tidak bisa mencari nafkah, orang tua dan adik-adik laki-laki dan abang laki-laki Anda pun tidak mau menafkahi Anda. Itu baru Anda wajib mencari nafkah. Bila tidak wajib dan suami bisa, haram hukumnya walaupun suami mengizinkan Ibu. Jelas, ini yang pertama. Oh ya. Kedua, kemudian teman menitipkan uang dari awal. Boleh dengan konsekuensi teman tadi dan Anda harus tahu bahwa yang menerima titipan tidak ada konsekuensi apapun bila terjadi risiko di luar kesengajaan dan kelalaian. Apa artinya? Dia bawa uang $1,000 di dalam kantong jubahnya atau $2,000, ini kan berisiko ya. Tapi kalau $100 dia titip dibawa di dalam dompet kan biasa, ternyata itu pun hilang ya, Anda tidak berkewajiban menggantinya. Tapi kalau Anda ganti, Anda berarti bersedekah kepada teman tadi. Ini yang masalah titipan uang. Kalau dimasukin ke rekening Anda, umpamanya rekening dolar, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian nanti baru dia beritahukan apa barang yang akan dibeli dan Anda belikan. Ini hukumnya boleh walaupun Anda minta fee. Karena ini namanya kalau minta fee wakalah bil ujrah. Ya, Anda menerima perwakilan untuk belikan barang dan minta upah. Ya. Syukran Ustaz. Allah ibarik fiik Ibu. Terakhir Ustaz. Tutup Ustaz. Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.